Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini, Kamis 3 Juni 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Shita. Sepasang pengantin baru ditemukan meninggal dalam kamar di Gandapura dengan leher tergorok. Polisi ringkus 4 perampas HP. Baru setengah hari vaksinasi massal di Los Mawe, ini jumlah warga yang sudah divaksin. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, personel opsional Satwa Reskrim Polresta Banda Aceh yang tergabung dalam tim Harimau meringkus 4 perampas handphone yang beraksi di kawasan Taman Kota Jalan Gampong Aludeah Tengoh, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh, Senin lalu. Keempat tersangka itu masing-masing berinisial YSS berusia 19 tahun dan MOL berusia 18 tahun, warga Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Lalu MH berusia 19 tahun, warga Kecamatan Ulekareng, dan MDA berusia 18 tahun, warga Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Sementara seorang pelaku lainnya yang menampung HP curian berinisial LHC berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kutaraja yang berprofesi sebagai teknisi reparasi. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto SIK melalui Kasat Reskrim AKP M. Rian Citra Yuda SIK mengatakan penangkapan para pelaku perampasan HP tersebut menindaklanjuti laporan polisi dari orang tua korban ke Polresta. Korban atas nama Faronza pada saat itu sedang melintas di TKP mengendarai sepeda motor. Lalu secara tiba-tiba diberhentikan oleh para pelaku dengan menggunakan dua unit sepeda motor Honda Beat sembari mengambil HP yang dimiliki korban. Pada saat dua HP milik korban masing-masing sudah berpindah ke tangan para tersangka, para pelaku ini pun langsung melarikan diri. Berdasarkan laporan orang tua korban ke Polresta dan ditindaklanjuti oleh tim Harimau yang melakukan penyelidikan, akhirnya pada Selasa kemarin berhasil menangkap LHC, berusia 34 tahun, penadah HP hasil kejahatan yang dilakukan oleh 4 pelaku. Tersangka LHC ditangkap di kawasan Kedah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Setelah tersangka LHC membobol password HP curian tersebut, penadah barang curian itu menjual kembali kepada masyarakat dengan harga standar dengan menggunakan kontak palsu. Pada saat ditanyakan ciri-ciri pelaku dan LHC mengaku kenal dengan keempat tersangka. Akhirnya, tim Harimau dipimpin Ibda Pulung Nur Hidayatullah STRK bergerak cepat dan berhasil meringkus satu persatu dari keempat pelaku di rumahnya masing-masing pada Rabu kemarin. Sederalun, pasangan suami istri bernama Abdul Karim, 34 tahun, asal Merdu, Pidijaya, dan istrinya bernama Kartini, 34 tahun, asal Cot Jabet, Gandapura Biren, ditemukan meninggal. Keduanya ditemukan meninggal dalam kondisi leher tergorok di kamar rumah mereka di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Kamis hari ini seusai subuh. Keduanya masih pengantin baru karena baru dua minggu lalu melangsungkan pesta perkawinan. Informasi yang diperoleh serambinews.com, sekitar pukul 5 pagi, orang tua Kartini bernama Hasan, 66 tahun, mendengar ada suara seperti suara mengigau. M. Hasan kemudian mendekati kamar anaknya di sebelah selatan rumah mereka. M. Hasan kemudian mendekati pintu kamar dan menanyakan ada apa dan meminta anaknya untuk membuka pintu kamar. Berhubung pintu kamar tak dibuka, maka ia keluar rumah dan mendobrak jendela samping. Dengan senter di tangan, ia melihat banyak darah di leher suami anaknya, yaitu Abdul Karim. Kemudian M. Hasan memberitahukan tetangga dan keluarga lainnya. M. Hasan panik dan sejumlah warga berdatangan termasuk keluarga lainnya. Setelah kamar dibuka, keduanya diduga sudah meninggal dunia. Informasi musibah itu disampaikan kepada kepala desa dan meneruskan ke Polsek Gandapura. Tim medis dari Puskesmas Gandapura bersama PMI Ranting Gandapura membawa keduanya yang sudah meninggal dunia dengan luka gorok di leher ke RSUD Dr. Fauziah Biren. Amatan serambinews.com di kamar mayat, Kartini mengalami luka gorok di leher, begitu juga Abdul Karim mengalami luka hampir serupa. Direktur RSUD Dr. Fauziah Biren, Dr. Amir Adani MKes mengatakan, kedua korban dibawa dari Gandapura dan akan divisum oleh dokter forensik. Kedua mayat dibalut plastik di kamar mayat rumah sakit tersebut. Tim dari Polsek Gandapura dan Polres Biren sudah turun ke rumah korban dan sudah memasang polis line di rumah tersebut. Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat dan anggotanya serta Kapolsek Gandapura Ibda Safrizal Ariga bersama anggotanya sudah turun ke rumah korban. Kapolres Biren AKBP Taufik Hidayat melalui Kasareskrim AKP Fadila Aditya Pratama kepada serambinews.com mengatakan tim sedang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Syedar Alun, Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh, Devi Yunita menyarankan Dinas Pariwisata agar meningkatkan penjagaan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap fasilitas di Pusat Kuliner dan Wisata Ulele Park. Hal tersebut disampaikan Devi Yunita saat meninjau kerusakan fasilitas jembatan di Taman Bermain tersebut pada Rabu kemarin. Hal tersebut disampaikan Devi Yunita saat meninjau kerusakan fasilitas jembatan di Taman Bermain tersebut pada Rabu kemarin. Sebelumnya, Taman Ulele Park sempat menghebohkan publik karena fasilitas yang baru diresmikan 3 bulan lalu sudah rusak. Kerusakan terjadi pada lantai jembatan di dalam taman tersebut. Setelah melihat kerusakan tersebut, Devi mengatakan perlu adanya penjagaan untuk mengawasi daerah tersebut agar fasilitas yang telah dihadirkan pemerintah terjaga serta tidak disalahfungsikan. Di samping itu, ia juga mengajak warga Banda Aceh untuk senantiasa menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah. Sekretaris Komisi 3 Irwansyah mengatakan, usai mendapatkan laporan warga terkait kerusakan fasilitas tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan dinas terkait agar segera memperbaikinya dan melanjutkannya dengan meninjau langsung ke lokasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh, Iskandar, mengatakan pengelolaan Ulele Park ini sudah disewakan kepada para pengelola. Seharusnya mereka juga menjaga kawasan tempat mereka beraktivitas. Di sisi lain, Ulele merupakan pusat destinasi pariwisata Kota Banda Aceh yang selalu menyedot wisatawan lebih banyak. Meski demikian, pihaknya berkomitmen memajukan objek pariwisata di Kota Banda Aceh serta meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada. Syedar Alun, pemerintah Kota Losmawe melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara massal selama 5 hari. Vaksinasi ditargetkan untuk 4 kategori masyarakat, yakni aparatur sipil negara, pelayanan publik, pralansia, dan lansia. Pemerintah Kota Losmawe melalui Dinas Kesehatan Losmawe pun telah menyediakan dosis vaksin untuk kebutuhan 2.250 orang. Jadwal vaksinasi berlangsung dari 3 Juni hingga 7 Juni 2021 di lapangan Hira Losmawe. Setiap harinya dimulai pukul 9 hingga sore. Pantauan serambinews.com sekitar pukul 9 pagi, warga mulai berdatangan ke lokasi vaksinasi massal. Selanjutnya warga melakukan tahapan-tahapan, mulai screening, vaksin, hingga pendataan sudah melakukan penyuntikan dosis 1. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 12 siang. Setelah itu istirahat dan vaksinasi dilanjutkan pada pukul 13.30. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Losmawe, Puspawati SKM MKM menyebutkan, sampai siang hari tadi sudah ada 188 warga yang divaksin. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Losmawe, Dr. Said Alam Zulfikar menyebutkan, vaksinasi massal berlangsung selama 5 hari, yakni mulai 3 hingga 7 Juni 2021. Sedangkan untuk vaksinasi massal ini, pihaknya telah menyiapkan dosis vaksin untuk 2.000 orang lebih. Syedar Alun, Polda Aceh menggandeng 86 tokoh agama di Provinsi Aceh melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan perilaku hidup baru di masa pandemi COVID-19 ini. Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Wahyu Widada melalui Dirbin Mas Kombes Pol Muhammad Muslim Siregar pada Kamis dini hari mengatakan 86 tokoh agama yang melakukan sosialisasi tersebut masing-masing terdiri dari 41 orang pimpinan dayah dan 45 orang pengurus masjid. Dirbin Mas mengucapkan, tokoh agama itu menggelar sosialisasi prokes dan perilaku hidup baru di dayah dan masjid setempat. Kepastian para pimpinan dayah dan pengurus masjid ini untuk ikut mensosialisasi prokes setelah Satbin Mas dan Babin Kamtipmas, jajaran Ditbin Mas Polda Aceh pada Rabu kemarin menyambangi 86 tokoh agama di tempatnya masing-masing. Tokoh agama menggelar sosialisasi dengan tujuan untuk menanggulangi dan penerapan prokes dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, memasuki triwulan kedua 2021, sinyal pemulihan ekonomi semakin menguat. Berbagai indikator ekonomi yang dipantau pemerintah telah menunjukkan sinyal penguatan dibandingkan triwulan ke-1 lalu. Per 2 Juni 2021, sebanyak 16,79 juta orang telah divaksinasi satu kali dan 10,87 juta orang diantaranya telah divaksinasi lengkap dalam dua kali dosis dalam program vaksinasi pemerintah. Program tersebut telah memasuki tahap kedua yang dilakukan kepada lansia dan petugas publik. Momentum akselerasi pemulihan ekonomi melalui penguatan permintaan terus berlanjut. Indikasi ini tercermin dari perkembangan inflasi indeks harga konsumen yang tercatat meningkat dari 0,13% pada April 2021 menjadi 0,32% pada Mei 2021. Peningkatan signifikan dari inflasi inti menjadi indikasi kuat bahwa perbaikan permintaan terus berlanjut, sejalan dengan momentum pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional, Ramadan, dan Idul Fitri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemulihan kepercayaan masyarakat yang mendorong perbaikan permintaan domestik terus direspon positif oleh industri dengan meningkatkan aktivitas produksinya. Tercermin dari PMI manufaktur yang terus meningkat ke level 55,3 di Mei 2021, naik dari posisi 54,6 pada April 2021, dan mencatat rekor survei tertinggi baru selama 3 bulan berturut-turut. Jika dilihat dari jenis industrinya, industri pengolahan masih akan berperan penting dan mendominasi perekonomian Indonesia. Dari keseluruhan subsektor industri yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB industri pengolahan non-migas adalah subsektor industri makanan dan minuman, yaitu 37,98%, diikuti subsektor industri kimia, farmasi, dan obat 11,23%. Saudara Lun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyetujui vaksin COVID-19 produksi Sinovac untuk penggunaan darurat. Dikutip dari Channel News Asia, vaksin Sinovac adalah vaksin kedua dari Cina yang menerima lampu hijau dari WHO. Badan Kesehatan PBB menandatangani vaksin dua dosis CoronaVac dari perusahaan yang berbasis di Beijing, Sinovac, yang sudah digunakan di beberapa negara di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan vaksin Sinovac disetujui karena sudah terbukti aman, efektif, dan terjamin kualitasnya. Vaksin Sinovac juga memiliki persyaratan penyimpanan yang mudah, sehingga cocok untuk pengaturan sumber daya rendah. WHO mengatakan daftar penggunaan darurat memberi jaminan kepada negara, penyandang dana, lembaga pengadaan, dan masyarakat bahwa vaksin tersebut sudah memenuhi standar internasional. Informasi lain, pemerintah akan mengumumkan keputusan terkait pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 pada Kamis hari ini. Keputusan itu akan diumumkan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Pemerintah dan DPR sudah membahas keputusan tersebut di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu kemarin. Rapat digelar tertutup sekitar 2 jam. Yakut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jamaah haji tahun 2021. Ketua Umum GP Ansor itu ingin keputusan disusun secara rapi. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah menetapkan tenggat waktu soal pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei.